Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita matur kalimat tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri beberapa nikmat yang telah diberikan dumateng kula kalih panjenengan, sehingga kula kalih panjenengan saged ngaos iktikaf wonten masjid niki. Ya Allah, mugi-mugi napa ingkang dipun janjiaken kalih Allah melalui dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng tiyang ingkang purun ngrawuhi nekani majlis ilmu niat ngaji rupi disepuro dosane, rupi diangkat derajate, rupi dipun sembadani donga lan penjaluke lan disenengno uripe, dijogo keluargane, disampekno hajate, muga-muga dipun paringaken dumateng sedaya ingkang rawuh lan miringaken kelawan rahmat fadl kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin nerusaken pengajian kitab Irsyadul Ibad sing tasik bahas sunnah hai'ah dalam sholah. Kalau wingi dipun jelasaken bagi imam atau makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam boten krungu, maka setelah maos Fatihah piyambake dipun sunnahaken maca surat. Surat itu tadi yen saged menurut yang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa suratun kamilatun afdalu minal ba'di wa intola. Moco sak surat tapi genep. Contohnya moco inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani agahwal abdar. Iku luwe api luwe ake ganjarani minal ba'di tinimbang sebagian surat. Wa intola meskipun ikumang panjang. Umpomo maghrib moco inna aktoina ambik moco amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Surat akhir Baqarah dua ayat tapi panjang. Ngono ikumang si akean ganjarani moco inna aktoina krono moco sak surat. Ngono iku mang fi ghairit tarawihi sak liyane sembayang traweh. Lek sembayang traweh ya napa sunai iku mang moco surat sing dawa tapi runtut dipedot-pedot pirang ayat mandek pirang ayat mandek pirang ayat nggih kados Masjid Bangil ngeten lah nggih ya. Hata hataman dalek gak iso yo balik surat-suratan niku wau. wa kaunus surataini mutawaliyataini, dan nek membaca surat itu bagi imam ning ya imam kajene kudu pinter. Surat iku mang dibaca usahaaken rakaat pertama niku umpama maca surat kul a'udzu birabbil falak, rakaat kedua mari kul a'udzu birabbil falak, urut-urutane ngene Quran niku wau nggih kul a'udzu birabbin nas. Loh akale biyen niku Al-Quran itu diturunkan kan tidak begitu. Yang pertama niku adalah bacaan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nggih sak niku tok. Mboten ikut Iqra' sedaya mboten. Nek iku tok. Lah terus sing nata supanggene surat-surat ngoten niku. Sing nata panggene surat-surat niku adalah nggih Gusti Allah. Melalui malaikat Jibril diwulang nang Kanjeng Nabi. Mergane lek ne posoan niku bengi malaikat Jibril niku darusan kali Kanjeng Nabi naskhe dikte bacaan Quran sesuai kalian Gusti Allah. Mergane lek ni ana ngene mu Ramadan iku ana ulama yang mengajarkan dumateng kula kali panjenengan sehingga menjadi tradisi kebiasaan adat lek ne mari traweh iku ana tadarusul Quran. Iku ngono padha ambek piwulang sunnahe malaikat Jibril darusan ambek Kanjeng Nabi. Lek kapan ana maca traweh khataman Quran, iku ngono nyedeki sunnahe Kanjeng Nabi. Iya. Yeah. Loh, maca surat sesuai dengan urutan-urutan ngoten niku mau, malam takun allati taliha atwal, selama surat yang kedua itu tidak lebih panjang daripada yang pertama. Contoh nih, mantun inna aktoina niku napa urut-urutane. Kul ya ay yuhal kafirun. Umpama pertama maca inna aktoina kal kausar telung ayat. Rakaat yang kedua limang ayat. Sing api apa? Apa nurut urutane Quran? Apa nurut akeh ayat? Lek pancen kon iku mang terpaksa begitu, maka sing urutan Quran iku mang bisa dipindah. Kul ya ayyuhal kafirun disik limang ayat, ayat rakaat kedua tiga ayat. Lah lek umpama trawe apa? Lek trawe kan wis urut Quran ngeten, nah aja diwalak-walik pisan gara-gara bingung sing jemaah ya. Niku lek dalam dalam salat-salat biasa. Ya, dalam salat-salat biasa. Tidak berurutan dengan khataman Quran. Umpama kula kali panjenengan sembahyang sunat tahajud, ya. Lek saged nggih urut-urutan ngoten ben-ben ngene iku. Apa rek sing diapalno? Mulai umpama teko wadhuha, mari wadhuha alam nasroh, mari iki bendino khatam. Kalau toh kula kali sampean saged lek tangi tahajud niku, sembahyang pertama dibuka dengan sunnatul wudu, mantun ngoten niat witir, niat tahajud, niat sembahyang hajat, mau coba kul ya ayyuhal kafirun ambik kul awhul wallah wahad. Rakaat kedua krono tangini jamaah masjid iki roto-roto jam telu bengi ya utawa setengah papat maca Quran umpama niku luweh akeh ganjarane tinimbang kula kali sampean maca surat-surat sing apal ya umpama gawa Quran ya apa carane wis cara sampean dhewe engko sampean kempit sampean gele lak wis ah sing penting iso ngrekso engko khatam balik meneh dadiyo ya niku mang sewengi oleh mek rong lempir tok sak halaman mari ngono sak halaman menit ditutupno ya lek kula kali sampean saged mempraktekkan demikian kula kali sampean ditulis ambek Gusti Allah minal qanitin orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya sunai moco surat mane wa ala tartibil mushafi miturut urut-urutane ini Quran sunamane sing disunnahno ambek Kanjeng Nabi wa qiraatu alif lam mim tanzil maca alif lam mim tanzil sing dilakoni ana ngene masjid agung iki dan beberapa musala wa hal ata alal insani khinum minad dari lam yakun sayan madzkura fi subhi jum'atin ing dalem subune dina jum'ah ya wal jum'atu wal munafikin lan maca surat jum'ah dan surat munafikin pada waktu apa? Di waktu sholat jum'ah umpomo gak apal alif lam mim tanzil kepingin oleh sunai maca surat jum'ah di subuh hari jum'ah niku sik luwe apik maca subhisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa daripada maca surat jum'ah ya yeah. Lale Jum'atan sing disunnahno niku maca surat Jum'ah ambek surat Al-Munafiqun. Lek jaman biyen sing ahli maca niki cuman setunggal eling kula lho ya. Ustaz almarhum Abdul Jailal Suyuti. Sakniki dereng wonten. Dereng wonten. Dongaaken mawon kula saged ya. Masalahe dereng saged apa? Lek ne khutbah kedawan ya kula niki lek ne khutbah kedawan alhamdulillah kemarin itu wonten tiyang sing seneng kula mari ngono ngekei surat ustad di langkah bijaksananya lek ne jumatan ojo dowo-dowo khutbah ini sebagai doa alhamdulillah ono singiling no nggih kata singiling akan diantaranya kiai-kiai sepuh-sepuh ngiling akan cuman ngoten pancen sik tambeng kula ni padahal niku pun kula napa kula karang gak melebihi satu folio cuman kadang-kadang niku mocoe kegenan dadi mali dawa boten kok gaya boten pancen panjen pembawaan dunga kenawan ya dunga no muko-muko lek khutbah mane ojo sampai dowo-dowo kulo catet niko terlalu panjang ngoten niko ya daripada khutbah dowo luwe api khutbah itu mang singkat moco surat jum'ah ambil surat al-munafikun ya Ya Allah, muka-muka sakit ngelakoni ya. Barokah ini gilo, barokah sing Jumatan ni gilo. Lek ni nunggu ni sunat sunat ni gu, sing Jumatan ni gu oleh barokah sunai Kanjeng Nabi mulih di sepuro kape. Ya. Ausab bihis wahal ataka hadisul ghosia utawa moco sabihis ambik hal atak biha dalam waktu subuh niko wahu subuh ni dino jum wafi isya iya le isya i malam jum'ah keranten maghrib itu sudah pindah le coro tanggalan nurut itungane metuni bulan jenenge tanggalan koma komaria utawa tanggalan sing nurut itungane metune rembulan iku sing berpedoman ngoten niku tanggalan hijriah sing dikarang digagas oleh para sahabat Nabi. Memang ya, poso niku berhubungan ambek lingsi surupe srengenge ambek metune srengenge metune pajar. Apa wong sing gawe tanggalan berdasarkan putaran matahari niku mboten apik, tetep apik. Cuman saja yang membuat dasar itu sing gawe wong duduk wairul Islam, wong Kristen, wong sembarang semuanya berkaitan dengan niku kuatire lek kula kali sampean mengunggulkan luwe kenal ambek tanggalan sing digawe wong Kristen bungan no wong wairul Islam akhirnya lamah kelamahan wong Islam ini cenderung nang kene kono pumpung durung dadi di stop api andi api an sing melo hijri hijri cek ne apal nang sunai Kanjeng Nabi apa keliru sing gawe niku mboten wong sembahyang limang waktu niku lho sembahyang limang waktu Gusti Allah niku murui waktu dohor iku ukurane jam piro? Duduk jam ukurane iku deloken srengenge lek srengenge iku mang wis ana dhukure pas mari ngono rada ngulon titik maka sudah waktu dohor lho lek ngono srengenge iku mang ya digawe pedoman ibadah gawe hitungan dino utawa hitungan tanggal srengenge yo gati wodo tidak disalahkan oleh agama asar asar itu yang delok srengenge maghrib yo delok srengenge terus isya yo delok sulake srengenge sampai subuh pun delok peredaran srengenge cuma lek ne poso hitungane delok bulan Gusti Allah niku masyaallah dadi Gusti Allah gawe sembarang iki gak muspro nggih limane dadi lek nurut hitungan tanggal qomariyah atau hijriyah maghrib itu sudah masuk dina Jumat maka sunai kula kali panjenengan diwurui Kanjeng Nabi lekne maghrib malam Jumat kongkon maca surat Al-Kafirun dan surat Ikhlas fi maghribia wa fi subhil musafiri lekne kapan kula kali panjenengan pas di perjalanan kaya tas iki wong bangil kuwabele dina Jumat iku ana Solo kabeh pas didadekno imam ya apa apa sunnah moco alif lamim tanzil lek sampean niku dalam perjalanan orang-orang musafir maka disunnahkan moco surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ngeri ya no Lah nek maca alif lam tanwin ya gak apa-apa. Lah nek nurut kanjeng Nabi ya maca surat Al-Kafirun nambi ikhlas cek ne ana bedane kon iki lunga ambek ana oma. Lek lunga kon iku diberi keringanan ambek Gusti Allah ganjarani padha akeh cuman kelakuane luwiri ringan gawe iki ae kelakuan sing ringan bayarane akeh. Wal muawwidhataini sunnah mane maca surat al muawwidhataini kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas fi maghribi sabti ing dalem maghribe dina sabtu kaya wau maghrib ya. Terus dina-dina liyane bebas. Ya. Meskipun bebas keranten kula kali panjenengan niku belum tahu pilihannya, maka ana sing duduna rupane Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib sing 40 tahun niku mau dadi rajane wali. Dipilih Gusti Allah kon dadekno rajane wali. Ngangkat ngedono ngunggano kon 40 tahun lho niku nduduaken kula kali sampean lek ni sabtu maca muawwidzaten lek ni ahad maca alif la alim alam taro ambik napa li ilafi lek ni malam senen maca niki nah itu niku mawon digawe. Umpama gak gawe pedoman iku, gak popo ngarang dhewe ya gak popo. Sing luwe apik niru kelakuane wong kuno-kuno sing di kelakuan itu sudah terbukti nyata bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contoni, ya. Koyok Romo Kiai Hamid. Nopo piambe ini ku gak apal Quran, apal, yakin apal. Tapi dia itu, beliaunya itu tidak pernah membaca Al Quran di hadapan orang. Semua ku piambe ini ku wau, gawa Quran. Teka moco Yasin itu gawa Quran. Kuatir apa? Kuatir wong liya ngarani dhewe apal Quran padahal yo apa terus bendinane padahal dhewe wis wali wis kasap bendinane niku piambeke tidak mau berubah cara-cara sing wis dilakoni gurune Abib Ja'far bin Zaikhan. Abib Ja'far bin Zaikhan apal Quran tidak berani ngarang dhewe niru nanggene Abib Abdullah Al-Haddad. Ternyata niru mboten niku ndadekno munggahe derajat daripada ngarang dhewe cekne kepingin diarani gak diarani tapi yo gak tutuk-tutuk. Ya sing luwe apik niru wong kuno dele ambisi ya jarene Imam Atha'illah ngene ya utbun wujudaka bi ardil humuli karirmu ya keadaanmu pangkatmu iku mang simpenen pendemen ana ngene bumi bumi sing di nyelinapo kon koyok-koyok jadi anggap wong sing ngerti mas jadi apa gak apa-apa melok kumpulan umpama masih gati kanggo ndonga ya gak apa-apa rek ngono. Tapi lek kula kene ustaz dari gati kanggo ndonga meni gak teko. Lah. Kene ustaz dari teko gati gawe apa-apa. Gati kanggo apa-apa, kate ana nguri, gati sangoni pisan gak teko wae. Ojo. Ojo ngono. Teko gak teko ya gak apa-apa. Nggih ya. Sing penting niat niati kadireken menungso gak popo, sing penting diangkat abik Gusti Allah. Iya. Ya Allah, tutup pundi ya. Terus malih sunai wajarun lek wayahe maca banter ya diwaca banter kaya dene sakniki. Wa israrun, bacaan-bacaan yang seharusnya dibaca pelan ya harus dibaca pelan. Fi mahallaihima, ing dalem panggonan bacaan yang dibaca keras dan dibaca napa? Liri umpama. Rumiyen niku wonten Pak Rumiyen. Teng kene kidule pundi kita wayah mriku desa pocok mlebu iki. Niku kiai ini karena zaman dulu. Sik zaman umpama kula ngoten nggih, hitungane gak ono sian. Sekitar tahun 60 ke bawah. Desa kan jarang ngeten kiai. Dan mriku lek ne sembahyang dhuhur, asar, niku kiai ini maca biasa. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. Kabeh diwaca banter. Lapo belajari wong buri gitu, kono kongkon ngaji gak ilem, ya durung karuan bacaane iso tadi diwaca banter kape, lesan iki buat naen tenbunan, gak popo kau tu, gak popo, ya buat ten nopo umbo moto, sampean sembayang tasbih. Jamaah ambek wong akeh. Wong iki gak ngerti. Itungane cek gak kupu ngerti-ngerti. Dadi umpama maca tasbih sampean banterno ya gak apa-apa. Subhanallah alhamdulillah wala. Subhanallah gak apa-apa. Tidak membatalkan. Cuma nek diwaca lon luwe api. Tapi lek diniati pembelajaran gak apa-apa. Nggih. Yeah. Terus ya Allah, muka-muka sedaya dipun paringi hidayah kali Allah, dipun tulungi kali Allah, saged noto ibadah, ditoto ibadah kula kali sampai nabi kusi Allah dibenerno sampai angsal ridhoni Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Terus sunnah mali watadaburu kiraatin, angen-angen bacaan. Aku iki gak iso lek angen-angen ini. Paling tidak kula kali sampean lek maca Quran iku sesuai dengan ayat-ayat niku wau. Iku wis sa ayat mandek, sa ayat andek iku padha ambek tadabburul Quran, menghayati, meresapi bacaan Quran. Gak harus kon kudu eling-eling maknane. Itu adalah dalam rangka menyampaikan kepada khusuk-khusuk itu pikirannya gak apa-apa terfokus utawa kon iki ngadep nang Gusti Allah, ngomong nang Gusti Allah. Lek kon garu artine wacan tok ae wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan iku mang ojo niru bacaan-bacaan sing ana liya. Sekirane kon maca iku mang sing ngrungokno terbawa bacaan menjadi khusyuk khudu. Lah lek umpama kula niku wae maca bacaane niru bacaan mahir sing ana ngene niku, wong-wong cuma terbayang ngene, wae lare yo. Kaya iko lho, janggare khusyuk. Wis gayamu dhewe sing ikhlas sak metu-metune. Lek iso intonasi gaya bacaan iku mang lek pancen ngerti maknane sesuai no panjene rodok angel maca Quran niku Pak, lek diangel lek ne Quran niki wau ngoten ya yeah. Lek gak iso ya perayat ae kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah iya yeah. Kaya bacaan Ustaz Haji Husni ngoten wis enak wisan burine ikhlas Masya Allah enak ditiru iya yeah. Enak lek sampean niru bacaan kula Masya Allah kepengin dilem to Mahmud itu iya yeah. Lek dadi iman lek iso ngene umpama maca ya wattini wal asri wal asri innal insana lafi khusrin illa keranten ngeten Pak setiap bacaan yang diawali dengan wau nggih ya terus niki yasin titik ya wal qur'anil hakim dukuri ayat niki untuk lami sing apik terusno innaka laminal mursalin krono wat ya wal qur'anil hakim ambi innaka iki satu omongan watini iku sumpah Gusti Allah. Gusti Allah sumpah iku mang krono kepingin nyeritakno innaka laminal mursalin kaya contone wal asri innal insana Gusti Allah iku mang sumpah awal asri kepingin nyeritakno bahwa semua manusia itu adalah merugi kecuali mereka nelek moco sak durungi ilah diterusno wal asri innal insana lafi khusrin illa ngaten niku cek ne dadi siji dadi lek ne maca Quran kaya omong-omongan kaya cerita tambah nikmat nah lek gak iso ngono wis wacan per ayat enak wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus salihat gak apa-apa wong pancen sampean gak mampu untuk mengantarkan khusyuk apa mana lek dadi imam lek ne dadi imam iku mang tanggung jawab nanggene kekhusyukane makmum lek engko maca ngeten-ngeten garai taswis lebih baik wis maca biasa aja ya yeah. Karena ono kok ngalami dhewe Pak. Lek kados tiyang niku lek dadi imam, ana jero dhuwur niku pasti wisan. Antara setan niki terus enak-enak no, kaya-kaya no. Ngoten niku pasti. Iya, yeah. Mergane kudu hati-hati. Niki sing kula alami, lek wong liya ya gak ngerti. Iya, yeah. Sing kula alami. Gitu gak akan mawon ya, wong kabeh niki kepingin ibadahe sempurna lek ne sampean umpama ningali ban njenengan ningali kula mut kon niku kaya ngene sampean elingno gak apa-apa kula seneng cekne ndadekno perhatian kula nggih ya reken napa reken adik sampean utawa anak sampean kanca dhewe ngoten nggih ya dadi cekne padha enak-enake terus mali sunnah mali dalam sholat itu ada wadikrun dikir apa? Ini termasuk sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu semua baca-bacaan itu tadi sunnah dibaca kecuali takbiratul ikhram wajib fatihah wajib moco tahiyat wajib moco selawat tasahud asyhadu alla ilaha illallah wajib moco selawat Allahumma salli ala Muhammad wajib moco assalamualaikum wajib sa'lian iniku sunnah jadi sing wajib moco takbiratul ikhram Allahu Akbar moco fatihah mantun ngoten moco at-tahiyatul mubarakatu sampai ente moco asyhadu alla ilaha illallah moco selawat moco selaman salam iki wajib diwoco kabeh sakliyane niku sunnah. Lek gak diwaca gak apa-apa, gak batalno sembahyang. Umpama ana wong sembahyang mari walabbalin amin kade takbir Allahu Akbar gak langsung dilucur rukuk yo gak apa-apa mergo ngadeg kamu nisabi Allah liman kabita yo gak apa-apa sah cuma kurang sembur no toto kromo iki lho gak ono jago-jago juga ya yeah. Maca takbir itu fi kulli khabdin dalam setiap akan mudun kaya mudun rukuk mudun sujud warafin lantangi tangi teko rukuk itidal tangi teko pundi teko rukuk teko sujud Allahu Akbar ngaten min ghairi rukuin sakliyane tangi teko rukuk. Lek tangi teko rukuk gak dikongkon takbir tapi dikongkon muni sami Allahu liman hamida wa maddahu ila ayyasila ila ruknil muntaqil ilaihi maca takbir iku mang dikongkon dawakno Allahu Akbar mau rukuk ya Allahu Akbar hari kuntek lek wis tutup nanggede ruku karena jam tidak mengizinkan muka-muka sesingkat ini diberi barokah kali Allah diberi manfaat kali Allah kula kali sampean cuma menadakan wadah jaluk hidayah jaluk pitulung muka-muka ditulungi ambik Gusti Allah saged ibadah kaya oleh Gusti Allah nulungi dumateng kauloh-kaulone wali-waline Allah sehingga kita semua menjadi orang yang diridhoi Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karumah warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama Allahumma habbib ilayna al-iman wazayyinhu fi kulubina waja'alna minar rashidin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فَاتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلِ كُلَّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْآتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُدِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَانِ وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إداد عد صحبي والحمد للإله في البدء والدناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.